Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih melanjutkan ya kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Dan kita masih di pembahasan Babul Af'al. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Jawazimul Mudhari'. Nah, kita lihat halaman 77. Yani tentang yang menjazmkan fi'il mudhari'. Qala al-musannif wal jawazimu 18 wa hiya lam ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. Berkata musannif yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji, ya semoga Allah merahmatinya, wal jawazimu 18, ya, jadi yang menjazmkan atau amil jazm itu ada 18, ya. Dan alhamdulillah ya kemarin kita sudah belajar tentang amil nasab. Ya, amil nasab itu ada 10, yaitu an, walan, wa idzan, wa kai, wa lamu kai, wa lamul juhud, wa hatta, wal jawabu bil fa, wal wawi, wa au. Nah, sekarang ya kita membahas apa saja amil-amil jazm. Nah, di sini disebutkan ada 18, yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, lamud du'a, la fi nahyi, la fi du'a, kemudian in, ma, man, mahma, idzma, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, dan idza. Ya, idza yang artinya apabila, ya fi syihri khosoh, khusus pada syair saja. Kita lihat asyar syarahnya, ya, penjelasannya. Ba'da an faragha al-musannifu rahimahullah min dzikri an-nawasib syara'a fi dzikri al-jawazim. Nah, setelah musannif yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji selesai menyebutkan amil-amil penasab, ya, maka beliau ya, memulai atau menyebutkan amil-amil penjazm. Wal aslu fi jazmil fi'li an yakuna bisukun. Dan hukum asal ketika menjazmkan fi'il tandanya adalah sukun. Hukum asal jazm adalah sukun. Wa yanuba anhu hadfun nuni fil af'alil khamsah. Ya, dan sukunnya ini diganti dengan membuang nun ya pada fi'il yang 5, ya, af'alul khamsah. Jadi kalau selain fi'il yang 5 jazmnya dengan sukun, ya, contohnya misalkan asalnya adalah kalimat yadhhabu zaidun, ya Zaid sedang pergi atau akan pergi, ini menjadi lam yadhhab zaidun. Asalnya yadhhabu ya marfu, kemudian tandanya dhammah yadhhabu. Nah, ketika ada lam maka menjadi majzum ya dengan sukun, lam yadhhab zaidun. Tapi kalau fi'il yang 5 dia jazmnya bukan dengan sukun tapi dengan membuang nun. Ya, misalkan kalimat at-thullabu yadhhabuna ilal jami'ah. Ya, para pelajar itu atau para mahasiswa itu ya pergi ke kampus atau ke universitas. Nah, ketika ada lam masuk pada kalimat tersebut maka menjadi at-thullabu lam yadhhabu ilal jami'ah. Nah, asalnya yadhhabuna tapi ketika ada lam nunnya dibuang menjadi lam yadhhabu. Kemudian wahadfu harfil ilah fil fi'lil mu'talil akhir. Dan sukunya ini diganti juga dengan membuang huruf ilat. Kapan? Nah, yaitu pada fi'il yang diakhiri dengan huruf ilat. Jadi kalau fi'il yang 5 ya, yang dibuang adalah nunnya, tapi kalau fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat yang dibuang adalah huruf ilatnya. Ya, antum sekalian sudah mengetahui ya, huruf-huruf ilat Di antaranya ada tiga, alif, ya, dan wawu, ya. Ayu kalau disingkat. Kemudian fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat, misalkan yada'u, ada wawunya, ya. Kita katakan misalkan asal kalimatnya yada'u al-kafiru, ya, seorang kafir berdoa. Nah, asalnya yada'u ada wawunya di situ. Nah, ketika ada lam atau lam itu masuk kepada kata yad'u, ya, di depannya, maka menjadi lam yad'u al-kafiru, ya, lam yad'u wawunya hilang, ya, menjadi pendek, dibaca lam yad'u al-kafiru. Nah, ini contoh fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat. Baik huruf ilatnya wawu seperti yad'u, maka dibuang wawunya menjadi lam yad'u, atau ya seperti yarmi, ya, maka dibuang huruf ya-nya menjadi lam yarmi. Ataupun yang diakhiri alif, ya, seperti yakhsha, maka dibuang alifnya menjadi lam yakhsha. Wa huwa yazimu idza sabaqahu ahadul adawatil jazimah. Dan fi'il mudhari, ya, itu dijazmkan apabila didahului oleh salah satu dari adat-adat atau huruf-huruf atau amil-amil jazm. Wa hiya ala qismain, ya, dan amil jazm itu bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Al-qismul awal, ya, kelompok yang pertama, ma yazimu fi'lan wahidan, yaitu amil yang menjazmkan satu fi'il saja. Jadi kalau pakai kita pakai yang pertama, ya, amil jazm yang menjazmkan ini hanya satu fi'il saja. Wa hiya lam wa lamma wa lamul amri wa du'a wa la fi nahyi wa du'a. Nah, tadi kan disebutkan, ya, bahwasanya amil jazm itu ada 18 dari lam sampai ida. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwasanya dari 18 amil jazm itu bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Ya, kelompok yang pertama yang menjazmkan satu buah fi'il saja, ya, tidak lebih, yaitu lam, ya, tidak, lama, belum, lamul amri, lam yang maknanya perintah, lamu du'a, lam yang maknanya harapan. Kemudian la finahi, la yang artinya jangan, ya, finahi pada larangan, atau la fidu'a, la pada permohonan. Nah, nanti kita akan jelaskan apa bedanya lamul amri sama lamu du'a, ya, kemudian bedanya la finahi sama la fidu'a. Masyaallah muslimin, ya, di sini ada catatan kaki untuk pembahasan ini. Wa amma alam wa alama fa asluhuma lam wa lamma wa innama zidat alaihima hamzatul istifham, ya. Adapun alam dan alama ini sebenarnya aslinya itu lam dan alam, ya. Lam dan lamma, afan, ya. Lam dan lamma, hanya saja, ya, alam dan alama ini adalah lam sama lamma yang ditambah pada keduanya hamzah istifham, ya, hamzah istifham, bentuk pertanyaan. Jadi hukumnya mengikuti lam dan lama. Nah, jadi kesimpulannya dari 18 itu yang masuk ke kelompok pertama adalah lam, lama, ya, dan juga turunannya lam dan lama, yaitu alam dan alama. Kemudian lamul amri wa du'a, kemudian wala finahyi wa du'a. Nah, jadi memang urutannya sudah disusun sedemikian rupa, ya, oleh Ibnu Ajurum, ya, sehingga bisa langsung kita kelompokkan bahwasanya dari lam wa lamma wa alam wa alama wa lamul amri wa du'a wa la finahi wa du'a, nah, ini semua termasuk amil jazm yang menjazmkan satu buah fi'il saja. Kemudian al-qismu tsani, kelompok yang kedua, ma yazimu fi'lain wa hiya al-baqi, yaitu amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Jadi bukan hanya menjazmkan satu fi'il saja, tapi dua fi'il. Wahiyya al-baqi, dan dia adalah sisanya. Ya, maksudnya tadi kan kita sebutkan ada 18. Ya, maka sisanya itu adalah kelompok yang kedua dari mulai in. Ya. In, wama, waman, wamahma, wa idma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haithuma, wa kaifama, wa idha. Nah, ini semua menjazmkan dua fi'il. Kemudian setelah itu, ya, setelah kita dikenalkan bahwasanya amil jazm itu ada 18, kemudian dari 18 amil jazm dibagi lagi menjadi dua kelompok, ya, kelompok yang pertama yang menjazmkan satu fi'il, kelompok kedua yang menjazikman dua fiil. Nah, di sini beliau, ini pengarang kitab Al-Mumti, mulai menguraikan makna ya dari setiap huruf dan juga contoh-contohnya. Yang pertama yaitu lam. Ya, lam itu artinya tidak atau belum. Lam wa hiya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nahu qalihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Lam adalah harfu nafyin. Ya, huruf nafi. Nafi itu artinya peniadaan, ya, tidak. Wa jazmin, jazm artinya menjadikan fi'il mudhari itu majzum. Wa qalbin, ya, qalbin ini artinya membalik. Kemudian di sini ada catatan kaki, ya, apa yang dimaksud dengan membalik, yaitu lam ini membalik dari fi'il mudhari yang menjadi makna maudhi. Ya, fi'il mudhari menjadi makna fi'il maudhi. Sehingga kalau kita menggunakan lam ini berarti artinya ya tidak. Nahu qalihi ta'ala, ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Asalnya yalidu dan yuladu, ya. Kemudian ketika ada lam maka menjadi sukun, lam yalid wa lam yulad. Kemudian huruf jazm yang kedua lamma. Wa hiya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lamma juga sama seperti lam, ya, kalau kita ngirob ya nanti ini cara bacanya seperti ini, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Kemudian nahu qali ta'ala lamma yalhaqu bihim. Nah, ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat 3. Kemudian kalimat lamma yalhaqu bihim ini asalnya yalhaquna, ya, yalhaqu apa menjadi yalhaquna. Ketika ada lamma ini dibuang nunnya menjadi lamma yalhaqu bihim. Ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat 3. Masyaal muslimin azzani Allah wa iyyakum. Ya, di sini ada catatan kaki yang menerangkan masalah lamma. Jadi lamma ini mithlu lam, ya, seperti lam. Wa faraqatha fi ba'dil umur. Akan tetapi lamma ini berbeda dengan lam pada sebagian perkara, ya, minha, ya, diantaranya annal manfiya biha mutawaqi'u husulihi. Nah, diantaranya yang membedakan antara lam dan lamma bahwasanya yang dinafikan adalah sesuatu yang dinegatifkan atau ditiadakan, ya, terjadi hasilnya. Ini asal dari kata mutawaqi' husulihi. Jadi bedanya kalau kita ngomong pakai lamma ini artinya belum saja, ya. Tapi nanti pada kemudian hari ya insya Allah akan terjadi. Ya, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman lamma yadzuqu adzab. Ya, lamma yadzuqu adzab. Mereka belum merasakan azab. Nah, ini belum saja, ya. Nanti pun akan merasakan azabnya. Jadi ini bedanya lam sama lamma. Jadi kalau kita mengatakan lamma akulu, saya belum makan. Ya, lamma akul, saya belum makan. Setelah dia ngomong, mungkin dia akan makan. Ya, jadi ini bedanya lam sama lamma. Kemudian huruf jazm yang ketiga, ya, lamul amri. Lam yang menunjukkan makna perintah. Walamul amri wahiya allati yudlabu biha alfi'lu. Dan lamul amri adalah lam yang dengan lamnya ini menuntut atau meminta adanya perbuatan. Nahu qalihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala liyunfiq dzu sa'atin, ya, hendaknya orang-orang yang memiliki keluasan berinfak, ya. Asalnya yunfiqu, anfaqa yunfiqu. Nah, ketika ada lam di sini atau li, ya, maka menjadi mazum, ya, karena lamnya adalah lam yang bermakna perintah, ya, dan ini harus kita bedakan antara lamul amri sama lamukai, ya, pada adat nawasib. Kalau lamukai itu menjadikan fi'il mudhari setelahnya menjadi mansub, tapi kalau lamul amri menjadikan fi'il setelahnya majzum, ya. Dan lihat, karena lamul amri sama lamukai ini sama-sama tertulis li, ya, huruf lam yang dikasroh li, ya. Kalau nempel sama fi'il mudhari dia bentuknya liyunfiq misalkan. Nah, misalkan jitu liaqra'a. Nah, untuk membedakan mana yang lamul amri dengan lamukai, nah kita lihat konteks kalimatnya. Tentu kalau kita mengatakan jitu liaqra'a, ya aku datang untuk membaca, maka lam di sini adalah lam yang menyatakan tujuan atau supaya, ya saya datang supaya bisa membaca. Ya, tidak mungkin kalau kita membaca jitu liaqra'a, maksudnya saya datang agar saya atau hendaknya saya membaca. Ini enggak mungkin sebagai perintah. Nah, jadi untuk membedakan antara lamul amri dengan lamukai, ini dilihat dari konteks kalimatnya. Masya muslimin liyunfiq dhu sa'atin, ini pada surat At-Talaq ayat 7, ya. Wa tati lidu'a indama yakunu talabu minallah. Nahu qali ta'ala liyaqdi 'alaina rabbuk. Dan lamul amri ini digunakan juga untuk doa, ya untuk permohonan. Ketika permohonannya itu ditujukan kepada Allah, maka kita tidak boleh mengatakan ini perintah, ya, tapi kita mengatakan ini adalah doa. Ya, jadi kalau kita ngomongnya sama manusia, sama orang, ya misalkan bos kepada bawahannya, ini namanya memerintahkan. Si bos memerintahkan bawahannya untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kalau dari bawahan ke bos, ya, tentu kita enggak mungkin mengatakan bawahannya memerintah kepada bosnya, ya, tapi kita katakan bahwa bawahannya, ya, meminta tolong kepada bosnya. Nah, begitupun hubungan antara kita dengan Allah. Kalau khitab-khitab dalam Al-Qur'an, ya, kepada manusia, kepada orang Islam, itu disebut dengan perintah. Tapi kalau permohonan kita kepada Allah, tidak boleh dikatakan lamul amri, tapi kita katakan lam ad-du'a, ya, lam sebagai bentuk permohonan. Nah, di sini contohnya liyaqdi 'alaina rabbuk. Nah, ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Hendaknya Tuhanmu atau Rabbmu itu memutuskan atas kami, ya, memutuskan tentang perkara kami. Nah, karena ini berkaitan dengan Allah, ya. Tentu kita tidak boleh mengatakan ini perintah karena Allah itu tidak bisa diperintah. Adapun kalau dari Allah kepada manusia atau dari manusia yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya, ini disebut dengan lamul amri. Nah, jadi pada hakikatnya lamul amri sama lamu doa ini sama, ya. Bedanya hanya dari sisi siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah. Ya, masyaallah muslimin, insyaallah bisa dipahami. Nah, kemudian huruf jazm yang keempat, la annahiyah. Wala anahiyah wahiyya alati yutlabu biha tarkul fi'li. Jadi kalau lamul amri itu meminta dilakukannya sesuatu, namun kalau la anahiyah ini meminta ditinggalkannya sesuatu. Jadi permintaan untuk meninggalkan sebuah perbuatan ini disebut sebagai la anahiyah. Nahu qalihi ta'ala la tahzan. Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala la tahzan, ya, janganlah kamu bersedih. Ya, aslinya apa? Hazina yahzanu, ya, pakai dhammah. Tahzanu menjadi la tahzan karena kemasukan la an-nahiyah. Ini dalam surat At-Taubah ayat 40. Wa tati lidu'a nahu qali ta'ala rabbana la tu'akhidzna, ya, dan la nahiyah ini juga digunakan untuk apa? Untuk doa, ya, permohonan. Ya, contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana la tu'akhidna, ya, Tuhan kami, wahai Tuhan kami atau wahai Rabb kami, janganlah engkau anggap dari kami. Ya, tentu karena Rabbana di sini, ya, kita sedang berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak boleh mengatakan bahwa ini adalah la anahiyah, la larangan, tapi kita katakan la fit du'a, ya, la yang bermakna permohonan. Ya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak menganggap perbuatan yang kita lakukan atau kita lupa. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, di sini ada catatan kaki. Qaulul musannif wala mul amri wa du'a wala fin nahyi wa du'a isyaratun ila anna hatainil apa? Anna hatainil adataini ma'allahi ta'ala la taliqani illa an takuna lidu'a. Fallahu la yu'maru wa la yunha. Ya. Fallahu la yu'maru wa la yunha. Perkataan musannif ya, adalah isyarat bahwasanya kedua macam amil jazm ini tidak layak kita sandingkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya kecuali kalau itu bentuknya adalah permohonan. Jadi enggak mungkin ya kita mengatakan istilah lamul amri dan la an-nahya ini untuk Allah. Ya karena yang mungkin bagi seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memohonnya ya. Jadi tidak ada istilah lamul amri, adanya istilah lamu doa. Tidak ada istilah la an-nahya, adanya istilah la fi doa. Nah, jadi ini salah satu adab ulama ya, ulama kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya memikirkan masalah penggunaan istilah saja, ya bahkan penggunaan istilahnya pun itu diperhatikan mana yang cocok untuk manusia dan mana yang selayaknya kita sematkan, ya kita sandingkan bersamaan dengan nama Allah yang Maha Besar. Fallahu la yu'mar wa la yunha. Maka Allah tidak diperintah dan tidak pula dilarang. Jadi sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita bedakan istilahnya. Kalau untuk Allah istilahnya la mudu'a ya sama la fi du'a ya. Wa amma ma'a ghairillah idza kana min adna ila a'la fa nusammihima su'alan la du'a. Adapun kalau pembahasan ini terkait dengan hal selain Allah, ya apabila dari yang lebih rendah kedudukannya kepada yang lebih tinggi kedudukannya, maka kita namakan dia sebagai su'al ya, su'alan ya, sebagai permohonan, sebagai permintaan ya, bukan doa. Jadi kalau kita bicara dengan sesama manusia ya, dari orang yang lebih rendah kedudukannya, misalkan dari anak buah kepada bosnya, nah ini istilahnya adalah su'al ya, jadi bukan doa. Jadi ada perbedaan istilah ya, doa itu istilah khusus yang hanya digunakan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau sesama manusia istilahnya bukan doa, tapi istilahnya adalah su'al ya, permohonan. Yunzar Syarh Ibni Utsaimin ala Ajurumiyah ya, silakan nanti bisa dilihat di Syarah Ibnu Utsaimin alal Ajurumiyah. Nah, bahwasanya Ibnu Utsaimin ya, Syekh Al Utsaimin ini mempunyai syarah ya dari kitab Ajurumiyah dan beliau membahas tentang masalah ini ya, ini masyaallah ya. Wa 'alal usuli min 'ilmil usul. Nah, beliau juga ya dalam kitabnya yang lain ini menjelaskan ya di Al-Usul min 'ilmil usul. Ya silakan nanti antum sekalian melihatnya. Ya barangkali untuk sesi yang pertama ini ya kita cukupkan sampai di sini dulu ya, karena ini sudah lumayan panjang pembahasannya ya, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.